Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sudah kita bahas bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah bukan sekedar mengikrarkan tidak ada pencipta kecuali Allah. Bukan sekedar mengikrarkan tidak ada yang bisa melakukan apapun yang maha kuasa kecuali Allah. Tetapi lebih dari itu, mengakui bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah atau pemilik alam semesta ini kecuali Allah, niscaya mereka para musyrikin Arab dulu mengakui bahwa pencipta ini hanya Allah taala. Tapi kenyataannya mereka menyembah berhala Lat, Uzza dan Manat. Baik. Walihada kana min atba'i haula. Oleh karena itu, kebanyakan pengikut-pengikut mereka ini, siapa yang dimaksud? Masih ingat? Al-mutakallimah as-sifatiyah min al-kullabiyah wal-asyariyah wa ghairihim. Yaitu golongan ahli kalam. Oleh karena itu mereka yang menafsirkan la ilaha illallah dengan sempit tadi, di antara mereka ada yang sujud pada matahari, yasjudu lisyamsi wal qamari, ada yang sujud kepada bulan, wal kawakib wa yad'unaha, mereka berdoa meminta pada bintang-bintang, wa yasumu wa yansak laha, bahkan mereka berpuasa, mereka mengadakan ibadah untuk bintang-bintang. Wa yataqarrab ilaiha, bahkan mereka bertaqarrab kepada bintang-bintang. Kemudian ketika ditegur, "Mau engkau beribadah pada selain Allah berarti engkau tidak mengucapkan la ilaha illallah?" Mereka berkata, "Kami meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini hanya keyakinan kami kalau bintang-bintang itu mempengaruhi kejadian-kejadian di bumi. Maka kita meminta pada bintang-bintang." Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau penciptanya bukan bintang, kalau penciptanya Allah. Lihat, karena kesalahan menafsirkan kalimat la ilaha illallah yang begitu sempit, akhirnya mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi mereka tetap berdoa pada bintang-bintang. Bahkan mereka mengadakan jenis-jenis puasa yang aneh, katanya untuk bintang ini, untuk bintang itu. Tsumma yaqulu inna hadza laysa bisyirkin. Kemudian mereka berkata, ini bukan syirik. Innama syirku idza taqattu annaha al-mudabbiratu li. Adapun syirik kalau saya menganggap bahwa bintang-bintang itulah yang mengatur alam semesta. Tidak, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma meminta pada bintang-bintang itu karena bintang-bintang itu yang mempengaruhi bumi ini. Fa idza ja'altuha sababan, kalau aku jadikan sebagai sebab saja, wasatatan atau sebagai perantara saja, maka saya tidak musyrik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa terjadi kesalahan besar ini? Karena salah menafsirkan la ilaha illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Saya tidak menganggap bintang pencipta. Pencipta hanya Allah satu-satunya. Tapi saya berdoa kepadanya sebagai sebab saja. Karena bintang itu yang mempengaruhi bumi dan isinya dan seterusnya. Wa min al-ma'lumi bil ittirar min din al-Islam anna hadha syirkun, padahal setelah diketahui dengan aksioma. Apa itu aksioma? Hah? Dengan kepastian. Padahal sudah diketahui dengan pasti di dalam agama ini bahwa itu adalah syirik, jelas-jelas meminta pada bintang ya syirik. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dinukil dari kitab beliau Majmu'ul Fatawa juz ketiga halaman 97. Baik, selesai pembahasan makna tauhid. Basmalah sudah dibahas, hamdalah sudah dibahas, salawat, kemudian kitabut tauhid. Kitab sudah dibahas, apa makna kitab? Kumpulan pembahasan. Taib. Kemudian tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mulai musannif wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, mulailah beliau masuk ke dalam maudhu', masuk dalam pembahasan. Dan sudah kita sebutkan di awal bahwa kitab beliau masya Allah hanya kumpulan dalil-dalil, yakni seperti kitab-kitabnya para salaf, ucapan beliaunya hanya di judul Kitabut Tauhid. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Kitab hadis bab at-taharah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Demikian pula beliau yasiru ala sayrihim, berjalan di jalan mereka para salaf dalam menulis kitab. Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kitabut Tauhid. Dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Qala bil jarri 'athfun 'ala at-tauhid wa yajuzu ar-raf'u 'ala al-ibtida'. Maka disyarah oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh bin Hasan, karena orang-orang belakangan dengan ayat ini saja mereka tidak mengerti tafsirnya bagaimana, apa yang dimaksud oleh musannif. Alhamdulillah muridnya dan turunannya secara langsung masya Allah mengerti apa yang dimaksud dan apa tafsir dari ayat ini. Maka disebutkan oleh beliau pertama kali kalimatnya, biljarri atfun ala tauhid, dikasrahkan dengan jar, maaf, dijarkan dan alamat jarrihi kasrah pada kalimat wa qaulillahi ta'ala. Wa qauli, kenapa wa qauli? Kitab at-tauhid. Baik. Kitab at-tauhid. Tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid. Kitab at-tauhid mudhaf wa mudhaf ilaih, sahih. Kitab at-tauhid wa qauli. Hah, begitu. Atfun ala tauhid. Atfun ala tauhid. Wa yajuzu ar-raf'u, tetapi boleh juga dirafa'kan. Al-ibtida artinya memulai kembali kalimat berikutnya. Adapun kitab tauhid, kitab tauhid, bagaimana i'rabnya? Nah, bisa kita katakan haza kitab tauhid atau kitab tauhid haza yang sedang kita bahas. Baik. Bisa dia khabar dengan mubtada mahdhuf, bisa dia mubtada khabarnya yang mahdhuf. Tetapi barakallahu fikum, kemudian wa qawli adalah atafun ala tauhid. Bahwa pembahasan ini pembahasan tauhid dan pembahasan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa yajuzu rafa', bagaimana kalau dirafa'kan? Wa qaulullahi ta'ala. Maka tadi kalimat sudah sempurna. Hadza kitabut tauhid. Kemudian bada'a bi kalamin akhar, memulai kalimat baru. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagai mubtada. Barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tafsirkan ayat Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa li illa liya'buduni. Itu harakatnya kasrah. Hanya saja karena waqaf maka dimatikan dan dibaca illa liya'budun. yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Asalnya illa liya'buduni, ya-nya hilang ya al-mutakallim karena cukup iwadan anhu al-kasrah, cukup diwakili dengan kasrahnya. Sudah terlihat dari berapa sisi. Pertama, nunnya muncul padahal ada lam liya'budu harusnya. Kalau ini muncul berarti jelas bukan nun fi'il. Berarti nun al-wiqayah. Kalau nun al-wiqayah bergandengan dengan lam, dengan dhamir mutakallim. Ditambah lagi dengan harakatnya kasrah pula liya'buduni, maka jelas maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Qala Syekhul Islam rahimahullah, wal ibadah hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Ibadah adalah ketaatan kepada Allah dengan mempraktikkan apa-apa yang Allah perintahkan melalui lisan rasul-rasulnya. Ibadah ketaatan kepada Allah SWT dengan mempraktikkan apa yang diperintahkannya melalui lisan rasulnya. Wa qala aidan, berkata juga, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang jami', yang mengumpulkan semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Berarti kalimat ibadah itu sebuah nama yang mencakup ala musammah, mencakup apa yang dinamakannya itu, seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridai. Minal aqwali wal amal, apakah dalam bentuk ucapan-ucapan atau dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Al-zahira wal batinah, apakah yang zahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang dikerjakan oleh anggota badan ataupun perbuatan hati. Kalau diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa madaruha ala 15 qa'idah. Kata Ibnu Qayyim, lingkup ibadah ini ada 15. Man kammalaha kammala maratib al-ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan 5, siapa yang menyempurnakan secara keseluruhan, berarti dia menyempurnakan peribadatannya. Bagaimana dikatakan 15 lingkupnya? Ibadah, ibadah adalah ketaatan, ta'ah, taat pada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Atau dijelaskan pula semua yang diridhoi yardallah dan yuhibbuhu. Baik, yang diridhoi dan yang dicintai. Semua itu ibadah. Kata Ibnu Qayyim di dalamnya ada 15. 1 2 3 4 5 6 sampai 15. Mengapa 15? Karena disebutkan tadi di dalam ucapan-ucapan para ulama bahwa ibadah itu ada ibadah yang zahir, ada yang batin. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak perbuatan hati, yang tampak perbuatan yang zahir. Dan di antara perbuatan yang zahir adalah ucapan-ucapan. Berarti di dalamnya ada 3 bentuk ibadah. Di dalam ibadah ini ada 3 bentuk. 1, 2, 3. Ada dalam bentuk amalan zahir, ada dalam bentuk qaul, ucapan-ucapan, ada dalam bentuk qalb, amalan hati. Amalan zahir, amalan lisan dan amalan hati ini yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, maka itu ibadah. Baik, masing-masing dari amalan anggota badan, ucapan dan hati, masing-masing memiliki 5 hukum. Masing-masing memiliki 5 hukum. Amalan anggota badan, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mustahab, ada yang mubah. 5. Ucapan-ucapan lisan, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mustahab, dan ada yang mubah. Demikian pula amalan hati, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang dianjurkan, mustahab, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Kalau masing-masingnya disesuaikan dengan 5 hukum tadi, maka dia beribadah pada Allah dengan sempurna. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan sempurna? Apa yang wajib dikerjakan, apa yang haram ditinggalkan, apa yang mustahab diupayakan untuk dikerjakan, apa yang makruh berupaya untuk ditinggalkan, dan yang mubah dibiarkan sebagai mubah, tidak diwajibkan, tidak diharamkan. Baik. Kalau dia menyesuaikan dengan 5 hukum ini, 2, 3, 4, 5, maka berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, berupaya untuk menghidupkan yang mustahabbat, berupaya untuk meninggalkan yang makruhat, dan kemudian membiarkan yang mubah sebagai mubah karena Allah lillahi taala. Maka itu ibadah sempurna. Qanina azakum Allah. Kembali kepada kitab. Wa bayanu dzalik. Abu Khaim rahimahullah. An al-ibadah munqasimatun 'ala al-qalbi wal lisan wal jawarih. Bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3 bentuk ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Wal ahkamul lati lil 'ubudiyyah 5. Sedangkan hukum-hukum terhadap ibadah ada 5. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Wa hunna li kulli wahidin min al-qalbi wal lisani wal jawarih. 5 hukum tadi masing-masing pada hati, lidah, dan anggota badan. Berarti berapa jumlahnya? 15. Kalau 5 hukum tadi diterapkan pada lidahnya, 5 hukum tadi diterapkan pada hatinya, dan 5 hukum tadi diterapkan pada perbuatan-perbuatannya, berarti dia telah menyempurnakan maratibal ubudiyah, berarti dia telah menyempurnakan bentuk-bentuk ibadah. Kalau asal katanya ubudiyah adalah menghambakan diri, memperbudak diri. Oleh karena itu Qurtubi berkata, aslul ibadah at-tadallul wal khudu'. Asal kata ibadah itu adalah at-tadallul, merendah, wal khudu', ketundukan. Wa sumiyat wadha'ifu syar'i 'ala al-mukallafin ibadat, dan dinamakan wadha'ifu syara', pekerjaan-pekerjaan syariat, dinamakan ibadat, li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilin. Masih berkait dengan ucapan Qurtubi tadi, asalnya ibadat tadallul khudu', ketundukan, merendah. Mengapa? Karena ibadah-ibadah ini dinamakan ibadah, semua perbuatan-perbuatan syariat yang diwajibkan atas para mukallaf disebut ibadat, karena mereka yaltazimunaha, karena mereka berpegang dengannya, wa yaf'alunaha, mereka mengerjakannya, khadi'in, dalam rangka tunduk, dalam rangka merendah lillahi ta'ala. Maka jangan lupa kalimat ini, lillahi ta'ala. Kalau ada seorang yang mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, apakah itu ibadah? Si fulan mengerjakan amalan bagus, baik, diridhoi oleh Allah SWT, apakah itu ibadah? Ibadah tergantung niat orang tadi mengerjakannya. Kalau mengerjakannya lillahi ta'ala, itu ibadah. Karena ibadah itu tazallul wal khudur, merendah dan tunduk pada Allah Ta'ala. Kalau kebetulan dia membagi-bagikan makanan kepada manusia karena untuk urusan kampanye politiknya, ya bukan ibadah. Tetapi itu sedekah, bukankah itu ibadah? Ibadah itu at-tadallul wal khudur. Perhatikan ucapan ulama yang ini dan ucapan ulama yang itu tidak bertentangan, tapi saling menguatkan dan melengkapi. 15 ini tadi bentuk-bentuk ibadah kalau dikerjakan sempurna. Tapi Qurtubi melihat dari sisi lain, ibadah itu penghambaan, memperbudak diri dan merendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah dan siap mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Maka ini juga intinya ibadah. Perbuatan-perbuatan baik tadi sesuai dengan hukum-hukum yang 5 tadi, kalau dikerjakan lillahi ta'ala ibadah, maka itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikerjakannya bukan tujuan itu, ya tidak dikatakan ibadah. Maka oleh karena itulah Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab mengucapkan satu kalimat yang sangat bagus, yaitu kalimat al-ibadah hiya tauhid. Mereka bingung, sebagian orang bertanya-tanya, maksudnya apa ibadah adalah tauhid? Karena tanpa tauhid bukan ibadah. Ini kan mana ibadah tadi. Tapi kalau dikerjakan bukan untuk Allah, ya bukan ibadah. Harus tauhid. Ditujukan untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Al-ibadah hiya tauhid. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.